bilang ya. Yang kelam tak carapi, yang ra kelam tak jagongi, sekepenting pikir geri. Yang kowe kelam tak sayang, yang ojo mau kowe bimbang, rasa kagean tak lesang. Bisa untuk semuanya lagi sama ya. Sekian pintu parkiran, kacu motor, dan karuan ini.